Roma Hondonga 12. Oin ganna kwa sola suwungku, kahana pak kamasena puang ala ta'ala tadi sihan teal lako kita, nasuhungku pelau sikda-sikda matim, anamalau mbeho kwa sakalebu kalemu mendadi bua pemalak tuwo todi pasaha mendadi umma, lompo masannam penawanna puang ala ta'ala. Lasusin to mpugawa, akayan todi waan kapenombas sikda-sia diolona puang ala ta'ala. Tak sikda-sikda kok malah lontuhu isi pak nahupa tau to tak musam puang ala ta'ala. Sapo beho kok kalemu lako olona puang ala ta'ala, anna malah ia umbakahu ilupik kihammu lambi tak kok la satontaton tana. Akamaka umpatemnya, lamalang kok to musam pailok na puang ala ta'ala, indo lama pianna, lana pemasanana penawanna, anna tak nade sasainna. Puha makna padudunni manak pak kamasena puang ala ta'ala mendadi suhona, nasuhum, kupanan nak kuak kuua, tak kuak lamalah usanga-sanga kalemu, sapok sangai mammo kuak kalemu si mesa-mesa, indo setap pak nasi hondo indo kapi mengammu, puha napa tamang kuak kalemu, puang ala ta'ala. Akain debata pun tinta, buda pangka kakna. Sahupau ito o, denonnya duka tengkahanganna. Susing kia to duka tong katapai Kristus. Muyan na buda kia, sapo na pasakutu kia kalena Kristus mendadi si hapam mesa batapun tinna hupatau. Anna tungga kia si pahaluan mesa sola mesa umba susi pangkakakna mesa batakalena hupatau. Pantang kia muampuan pengkahangan nindo na manasang kia puang ala ta'ala. Yanto na lapahalun na tapalako manappa pengkahangan nia to'o. Susinna to dimana lompalombung kadanna puang ala ta'ala, lapahallu na palako manappa ya duka situhu indo kapimangan na ampuan. Lako to di mana lompa moloi padanna, pahallu na palako manappa ya duka pengkahangan nia to'o. Lako to di mana lamak patudu, lapahallu ya duka mak patudu manappa. Lako to di mana lompa katotok penawanna padanna, lapahallu ya duka umpa katotok manappa penawanna padanna. Lako to di mana lompe BM akakanna lako padanna, lapahallu ya duka napalako solaponno penawa. Lako to di mana lamampahe, lapahallu bassa umpalako. Lako to di mana lamak kamase, lapahallu napalako sola masanam penawa. Palako ya pak kamase sola unak penawammu. Pahallu sikda-sikda kwa ungkahidik kakadakian nana anggai kama pia allam padilam penawa. Lapahallu sikda-sikda kwa sikamase mesa sola mesa, umba susi tosundu-undu. Anna pahallu toya umpia lalanna, anna sipak kasalle kwa mesa sola mesa. Tak kwa malala mali-malisam, sapok lapahallu kwa basa umpalako pengkahangammu. Palako ya pengkahangan na dewata sola ponna penawa. Pemasanan ya penawammu akatomahannu kwa langan dewata. Lasak bahak kwa mulai kamasusaam, anna tak longkat tui mak sambajam. Pamulai kwa padammu tomatappa tosik ding kakuhangan, anna lontahi mamanappa kwa toliulalam. Pelawan ni tambak langan puang ala ta'ala tundaha kwa. Lapahallu un pelawan tambak tak malah lontado. Lapahallu kwa tilalla solato tilalla, anna la sumahho solato sumahho. Pahallu kwa la siala penawa padammu. Tak kwa la malangkak penawa, sapok lapahallu duka umpasola Tuhan dan madio. Anna tak to kwa lamala usanga-sanga kalemu. Daumpa balai tompogosang kwa kakadakeam. Pugau kwa kamapiaam umba susi na pahena ingganna hupatau. Pia sikdasik dayak lalanna anna mala kwa silanasan ingganna hupatau. O ingganna kwa sola suwungku, tak sikdasik da kwa tolamala mak gau situmpu, anna puang ala ta'alaham umpa balai gau kadakena indobalimmu. Akai lambat takada dewata denti suha nawa. Kau han numpa balai. Kau han numpa huay pak tahun kungam. Susin to kadanna dewata. Sapok lontuhu iya indo isin na batakada dewata nawa. Maka tadak balimmu benni na ande. Anna maka mawaham benni naihu. Aka maka mak pogok susi kwa. Ye tanto pole lanongei masihi balimmu. Daumpa balai lako tompogosang kwa kakadakeam. Akayan tisanga nataloi kwa kakadakeam. Sapo lompogau dako ia kamapiaan lako tompogau sangkwa kakadakeam, anamala kamapiaan nuntaloi kakadakeam.